السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين والمسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa kembali dalam majelis ilmu, duduk bersama-sama mendengarkan firman Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menambah iman kita. Sebab inilah yang harus dijaga, iman terus bertambah, jangan sampai iman berkurang lantas Allah subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka satu sama lain mengatakan, ta'alu najlisu sa'atan nazdadu imana. Mari kita duduk bersama, kita duduk sejenak untuk menambah iman kita. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu di antara pelajaran yang kita ambil, yaitu pelajaran yang keempat, pembagian tauhid dan pembagian asyirku billah. Kita telah mengambil arti dari tauhid rububiyah dan tauhidul asma atau tauhidul uluhiyah. Sekarang kita akan lanjutkan. Barang siapa yang berikrar Allah menciptanya, pemberi rezekinya, yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang mengatur segala-galanya, namun dia mengingkari ibadah, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini jatuh dalam syirik, bahwa musyrik, jatuh dalam kesyirikan, walaysa bimuslimin, belum dimasukkan dia ke dalam Islam. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah yang kita ambil hari ini lanjutannya, man huwallah? Siapakah Allah subhanahu wa ta'ala? Innamallahu ilahun wahid. Allah subhanahu wa ta'ala ilah yang esa, sesembahan yang tunggal, tidak ada duanya apalagi tiga. Hanya kepadanya lah segala macam bentuk ibadah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, jihadnya, zikirnya, takutnya, harapnya, cintanya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sekutu dalam ibadah. Wala mathil, tidak ada tandingan. Wala syabih, tidak ada keserupaan. Fi dhatih, dalam diri Allah tidak ada. Au sifatih, ataupun dalam sifatnya. Au af'alih, ataupun dalam perbuatannya. Tidak ada keserupaannya. Lain halnya bagi orang-orang Nasara dan yang lainnya yang meyakini Allah punya istri, Allah punya anak, tidak sama dengan akidah Ahlus Sunnah, tidak sama dengan akidah Ahlul Islam, tidak sama dengan akidah Ahlul Iman. Ahlul Iman, orang Islam meyakini hanya Allah, Rabb, yang berhak untuk diibadahi. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Ilahi tasmudu kullu syai, segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu surat ini dinamakan suratul ikhlas, ibadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad, semisal atau sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Bukan segi membacanya, Tetapi apa? Segi kandungannya. Karena Quran itu ada tiga, tauhid, kemudian ahkam, kemudian qisas. Artinya qisas. Sepertiganya tauhid, sepertiganya hukum, sepertiganya qisas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Quran. Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Quran dalam sesaat? Nabi katakan wa may yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa mampu seperti itu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu semisal dengan sepertiga Al-Qur'an. Baik. Wa khilafan, dan tidak serupa juga dengan orang-orang yang mengatakan Allahu tsalitsu tsalatsa, trinitas. Satu di antara tiga oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, dan Allah bukan trinitas. Satu dari tiga oknum, Bapa, Anak maupun istri. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Tsalitsu tsalatsah, satu di antara yang tiga. Allah Subhanahu wa taala ilahun wahid, Rabb, sesembahan yang esa. Siapa yang merusak Nasara? Yang merusaknya Paulus yang pertama, yang bernama Syaul, yang beragama Yahudi. Islam pun dirusak oleh Yahudi. Kita lihat Syiah, siapa yang mencetuskannya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kerasan hancur karena Yahudi. Islam pun hancur karena Yahudi. Waspada kita. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Rabb ilah kalian, sesembahan kalian adalah esa, satu saja. La ilaha illa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Huwar rahmanur rahim, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan keyakinan Nasara. Wa khilafan liman ya'taqid anna hunaka alihah ghair Allah. Kemudian tidak sama juga dengan keyakinan-keyakinan orang-orang batiniyah, orang-orang sufiyah, yang berkeyakinan ada selain Allah yang berkuasa dalam dunia ini. Jadi dikatakan wali ghaur atau wali kutub. Tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima aliha." Sekiranya ada dua Tuhan atau ada banyak Tuhan, di langit dan bumi ada banyak Tuhan, la fasadata, hancur langit bumi. Kenapa? Berselisih nanti. Namanya dua orang itu tidak pernah akan sepakat, apalagi tiga orang. Dalam segala tidak mungkin ada sepakat. Ya. Fa subhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb arsy, terhadap apa yang mereka sifati. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala, inna wallahu ilahu wahid, Allah adalah ilah sesembahan yang esa. Dalam sifatnya tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Dalam af'alnya, perbuatannya, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Kemudian dalam zatnya tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama. Inilah dia kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita masuk ke tauhid yang ketiga, tauhidul asma'us sifat. Apa arti asma? Nama-nama. Kemudian sifat-sifat. Bagaimana iman kita terhadap nama Allah dan sifat Allah? Karena nama Allah banyak, kemudian sifat Allah juga lebih banyak. Wa huwa an-naw' ats-tsalits. Inilah bagian yang ketiga, ya, yang disebut oleh al-mu'allif rahimahullah bahwa al-iman bi kulli ma warada fil Qur'an al-Karim. Yang dikatakan tauhidul asma wa sifat, mengimani segala nama-nama Allah yang di dalam Quran dan nama-nama Allah yang ada dalam hadis. Hanya dua sumber pengambilan nama, yang di Quran maupun di hadis, yang layak dengan kebesaran Allah. tanpa kita selewengkan makna dari sifat nama tersebut, sifat tersebut, dan tanpa kita berikan permisalan dan percontohan, dan tanpa kita pertanyakan caranya, serta tidak boleh kita ingkari. Pokoknya beriman. Nah, kenapa orang bisa bermain dalam masalah ini? Artinya memainkan akalnya. Atau kenapa orang bisa menyimpang dalam hal ini? Karena memainkan akal. Sementara dalam tauhidul asma wa sifat, masalah mengimani nama dan sifat Allah, ya, secara umum masalah akidah hanya tiga dalil yang boleh terpakai: Quran, wasunnah, wal ijma, kesepakatan, konsensus para ulama. Qiyas tidak boleh, akal tidak boleh bermain. Cukup untuk memahami, cukup untuk merenungkan, bukan untuk membenarkan dan menyalahkan. Kenapa bisa terjadi penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah? Karena kita dimasuki dari jalan tasawuf, yaitu larinya kepada filsafat, larinya kepada ilmu kalam. Karena ilmu kalam ini apa? Ini disebut oleh para ulama kita, tidak ada dalil, hanya datang dari ziyadatun fil kalam, ngomong saja. Sehingga ilmu yang seperti ini, la yadurru al-jahlu bihi, ilmu yang kita tidak tahu tidak mudarat, bahkan tidak mengetahuinya itu sudah ilmu. Ya, tidak tahu ilmu kalam itu adalah ilmu. Itu sebabnya banyak orang menyimpang, termasuk Asy'ariyah kena dengan pengaruh ilmu kalam, apalagi Mu'tazilah dan apalagi Jahmiyah. Baik. Wa yadkhulu fi dzalik, di dalam mengimani nama dan sifat Allah ini, apa yang wajib kita imani? Itsbat, menetapkan segala yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya berupa nama-nama Allah yang sangat indah dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya, tanpa diserupakan, tanpa dipermisalkan, tanpa diselewengkan, dan tanpa diingkari. Ini cara mengimani nama-nama atau sifat Allah. Maka kita yakini Allah punya nama, sebagaimana dalam Quran, Ar-Rahman, Bismillah, Allah dulu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaumiddin, kemudian Rabbul Alamin, Rabb Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mu'izz, Al-Qawi, Al-Matin, Asma'ul Husna yang 99 itu yang dikasih tahu, yang tidak dikasih tahu terlalu banyak. Imani itu, dan nama-nama tersebut mengandung sifat, dan nama dan sifat tersebut ala kamali, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan keagungan. La yushbihu ahadun, tidak serupa dengan siapa, tidak serupa dengan siapa. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, kalau misalkan kita mengimani Allah punya tangan, kalau kita terbetik, bagaimana kira-kira tangan Allah? Yakin sudah enggak dia sudah itu. Ulama mengatakan, kullama khatara bi malika min sifatillah fallahu laisa kadzalik. Apa yang terbetik dalam benak kita tentang sifat Allah, enggak dia sudah Allah itu. Kenapa? Enggak bisa direnungkan. Enggak bisa dipikirkan bagaimana bentuknya sifat itu. Pokoknya cukup iman saja sudah. Nanti hari kiamat baru tahulah. Nah, nama-nama dan sifat Allah dalam Quran dan dalam hadis yang sahih wajib kita imani dengan hakikatnya. Tidak boleh dikatakan majas, kata-kata pinjaman, tidak boleh. Asli sudah, tetapi bentuknya kita tidak tahu, kaifiatnya kita tidak tahu, caranya juga kita tidak tahu. Cukup iman. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah satu apapun. Karena kata-kata syai'un ini kalau diistilahkan Indonesianya kata-kata yang umum, maka apa? Apa dikatakan serupa? Tidak akan serupa. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lah, mendengarnya bukankah serupa? Iya, namanya serupa, tapi hakikatnya tidak bakalan serupa. Basir melihat, loh, apakah makhluk tidak melihat? Melihat, tapi apa? Hakikatnya tidak bakalan serupa. Maka Allah punya sifat layak dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan makhluk. Inilah dia cara kita mengimani nama Allah dan sifat Allah. Mana contoh-contoh nama-nama dan sifat sekarang supaya kita tahu. Contoh nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahir, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Matin, Al-Qawi, dan banyak lagi. Baik, mana sifat kalau begitu? Dari nama kita ambil sifat. Allah sifatnya uluhiyah. Al-Aziz sifatnya izzah. Al-Qawi, Al-Qawi, ia maha kuat. Berarti apa sifatnya? Kuat. Nah, itulah dia. Al-Aziz, yang maha perkasa. Berarti sifatnya apa? Izzah. Perkasa. Nah, itulah dia. Taib, ada juga sifat bentuknya perbuatan. Fi'liyah. Al-ulu, tinggi sifatnya itu. As-sam', dari kata-kata sami', maha mendengar. Berarti sifatnya mendengar. Al-basir, berarti sifatnya apa? Yang maha melihat, berarti sifatnya melihat, basar. Al-Qadir, yang maha berkuasa, yang maha mampu, berarti sifatnya kudrah, kekuasaan. Itu yang diambil dari nama. Kemudian ada kita sebutkan sifat namanya fi'liyah, perbuatan. Dan ada namanya sifat dzatiyah, diri Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Al-wajah. Wajah. Ini kan sifat dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Muka. Berarti Allah punya muka. Waliyat, tangan. Berarti Allah punya tangan. Ini namanya dzatiyah khabariyah. Tentang diri Allah, kemudian berita yang menyatakan. Ada namanya sifat fi'liyah, perbuatan. Perbuatan Allah, seperti di atas. Kan Allah berbuat di atas. Artinya Allah ke atas. Nuzul, turun. Allah turun, itu perbuatan. Baik, sekarang apa bedanya sifat yang bentuknya perbuatan dengan sifat yang bentuknya dari zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terpisah dari Allah. Yang namanya zat perbuatan itu, sifat perbuatan itu, kapan Allah mau Allah kerjakan, terserah dia. Turun, ya terserah dia, kapan? Sepertiga terakhir setiap malam. Itu namanya sifat perbuatan. Kapan Allah mau, Allah lakukan. Tidak Allah tidak mau, tidak dilakukan. Tapi mana namanya sifat zat tentang diri Allah yang bentuknya berita, tidak terpisah dari Allah, seperti wajah, muka, seperti tangan, tidak terpisah dari Allah. Jangan pernah bayangkan, tapi pokoknya Allah punya tangan layak dengan kebesaran Allah, cocok dengan diri Allah sudah. Cukup itu sudah. Jangan lebih. Lah bagaimana rupanya? Beda ah nanti perbuatan. Wassu'alu anhu bid'ah, menanyakannya ini tidak boleh. Cukup beriman, mengimaninya wajib. Wa ba'da bayan anwa'i tauhid, setelah kita jelaskan tiga macam tauhid, rububiyah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah, semisalnya uluhiyah, ibadah hanya kepada Allah dengan berbagai macam jenisnya, asma sifat, masalah nama dan sifat Allah, nubayyin al-maqsuda, kita akan jelaskan tujuan birrusul. Apa tujuan Allah mengutus rasul? Apa hikmah Allah mengutus nabi dan rasul? Para rasul, mereka yang diutus oleh Allah kepada manusia untuk menyampaikan syariat Allah. Ya, menyampaikan agama Allah dan mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu. Tidak mengajak kepada selain Allah. Dan menghindarkan manusia ini dari penyembahan kepada selain Allah. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Adapun nabi ada. Apa beda nabi dan rasul? Sudah kita jelaskan. Kalau nabi diberikan atau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang beriman. Kalau rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki, diperintahkan untuk menyampaikan, tetapi umumnya kepada yang menentang, masih menyimpang. Baik. Dan ada beda yang lain. Para nabi, syariat yang sudah ada dijalankan. Rasul dengan syariat yang baru. Adapun perbedaan mengatakan kalau nabi tidak diperintahkan menyampaikan, rasul diperintahkan menyampaikan, itu belum lurus, belum benar. Apa gunanya diutus Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan? Yang benar adalah tidak diperintahkan untuk menyampaikan sementara waktu. Oleh karena itu disebut kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usul Tsalatsah, nubbi'a bi iqra' wa ursila bil muddatsir. Nabi dijadikan nabi dengan turunnya Iqra dan dijadikan menjadi rasul dengan turunnya Al-Muddatsir. Sementara tidak disuruh menyampaikan. Baik. Hikmah Allah mengutus mereka sebagai hujjah atas manusia. Sebagai bukti bagi manusia untuk menyampaikan agama Allah, memberi berita baik bagi yang taat surga, pahala yang besar, dan mengingatkan yang maksiat akan neraka dan azab yang sangat pedih. Nah, kalau Allah sudah utus rasul, tidak ada alasan untuk maksiat. Nanti dari kiamat ya Allah belum ada utusan, enggak ada sudah itu. Sebab apa? Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan." Kami tidak menyiksa suatu kaum sehingga diutus rasul. Artinya kalau rasul sudah ada, enggak ada alasan ya Allah dulu tidak belum sampai dakwah kepada saya. Nah, kalau ada rasul enggak bisa seperti itu. Tapi kalau enggak ada rasul, ya Allah, saya enggak tahu, enggak ada ngasih tahu. Masih ada uzur. Inilah dia sebagaimana Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin. Rasul membawa kabar gembira, surga bagi yang taat. Wa mundzirin, membawa kabar menakutkan, neraka bagi yang maksiat. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah, supaya jangan ada alasan manusia di hadapan Allah untuk maksiat. Itu maksudnya rasul ada. Supaya enggak ada alasan maksiat. Maka sungguh amat bodoh kita mengatakan, ya, ini bilang dirinya benar, ini bilang dirinya benar. Ah, nanti saja karuan di akhirat. Iya, karuan benar di akhirat, tapi di dunia sudah dikasih tahu. Dengan apa? Dengan datangnya para rasul. Apalagi ditambah kita. Untuk kita sudah enggak ada rasul, tetapi nabi beritakan apa? Setiap penghujung 100 tahun akan ada mujadid. Dulu di zaman dahulu sebelum nabi kita, kalau sudah kabur agama, datang rasul. Datang nabi. Tapi kita tak bakalan datang nabi. Ya, kecuali para dajjal, pengaku diri nabi. Yang datang apa? Mujaddid, setiap penghujung 100 tahun dia yang akan mengembalikan agama yang murni. Nah, ini hikmah. Maka kalau sudah sampai kepada kita dakwah yang hak ini, lantas kita tidak menerima, enggak ada alasan hari kiamat. Maka itulah pentingnya kita saling ajak para jamaah, terutama para muslimah ini. Ya, saling ajak. Supaya apa? Apa? Nanti tetangga, nanti saudara, kerabat dekat, begitu perhitungan hari kiamat masuk neraka, lantas dia akan mengatakan, "Yuk, ini saudara saya tidak pernah ngasih tahu pengajian yang benar ini." Punya urusan panjang nanti kalau begitu. Tapi kalau sudah tahu dan sudah disampaikan, lantas tidak menerima, enggak bisa beralasan, "Ya Allah, belum dikasih tahu sama tetangga ini. Ya Allah, belum dikasih tahu sama keluarga ini." Enggak ada sudah. Inilah fungsi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, mendakwahkan tauhid, melarang orang berbuat syirik, membawa berita gembira surga bagi yang taat, membawa berita menakutkan neraka bagi yang maksiat. Kemudian apa? Yaitu untuk menegakkan hujjah supaya tidak ada alasan. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, masalah berikutnya. Asyirku anwa'u, macam-macam syirik. Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan syirik itu ada tiga, atau bisa dirinci menjadi dua, dikerucutkan menjadi dua, syirik besar, syirik kecil. Adapun syirik yang tersembunyi bisa mencakup kedua-duanya. Jadi tauhid la ilaha illallah, syiriknya la ilaha dibuang. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, itu dibuang. Ilah selain Allah dibuang, itu syiriknya. Isbatnya, penetapannya, tauhidnya hanya Allah illallah. Nah, lawan dari syiriknya apa? Lawan dari tauhidnya apa? Syirik. Nah, menyekutukan Allah ini ada tiga disebut oleh Syekh di sini. Besar, kecil, tersembunyi. Tetapi hakikatnya kalau dikerucutkan lagi hanya dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar apa? Menyekutukan Allah dengan persekutuan yang besar bagaimana? Wa ibadatu ghairillah ta'ala ma'ahu. Di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Membagi-bagi ibadah di samping kepada Allah, kepada selain Allah. Membuatkan Allah tandingan yang kaitannya dengan kekhususan Allah. Mana dia? Hanya Allah yang mengatur, ikutkan wali. Nah, ini namanya membagi namanya. Hanya Allah tempat meminta, ikutkan kuburan. Tempat minta juga. Inilah namanya membagi. Mendua sudah ini. Nah, ini dikarenakan syirik. Dalam ibadah, dalam taat, dalam tunduk, dalam minta perlindungan, dalam cinta, dalam takut, dalam meminta di samping kepada Allah, kepada makhluk, inilah dikatakan syirkul akbar, syirik besar. Falladhi yusyrik ma'allah syai'an, siapa yang menyekutukan Allah dengan apapun, jangankan batu, nyata benda, orang yang apa? Makhluk yang paling dekat kepada Allah. Siapa? Malaikat. Orang yang paling dekat kepada Allah. Nabi. Allah tidak ridha. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Malaikat jadi tandingan Allah tidak mau. Allah. Nabinya yang diutus tidak mau Allah dibagi-bagi haknya. Apa hak Allah? An ya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Ibadah hanya diperuntukkan kepadanya, tidak boleh dibagi-bagi. Jadi sekutu Allah, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan atau benda mati, tunduk kepada selain Allah, patuh kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Oleh karena itu sudah saya ingatkan bahwa Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, kalau minta, minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Ini apa? Apakah dalam hal yang manusia tidak mampu saja? Tidak. Dalam hal makhluk tidak mampu, hanya kepada Allah. Hatta yang manusia mampu, makhluk mampu pun tetap kepada Allah. Kenapa? Karena kalau hal yang manusia mampu membantu kita, lantas tidak minta kepada Allah, hanya bersandar kepada makhluk, ini namanya naqsun fit tauhid, mengurangi tauhid. Sebab apa? Manusia hanya sebatas apa? Sebab. Yang menjadikan dia memberi atau tidak itu Allah. Maka kurang garam, jangan dulu minta sama tetangga, Allah dulu. Putus tali sandalnya, jangan pernah minta dulu kepada bapak dan ibu, Allah dulu. Sebab sekarang keluarga betul dia punya garam, tetapi tidak minta kepada Allah, lantas Allah jadikan orang itu tidak mau memberi, apa katanya nanti? Lah, ini tinggal sekali kita memakai ini, katanya habis garamnya. Maka meminta kepada makhluk meskipun makhluk mampu itu naqsun fit tauhid, mengurangi tauhid. Maka andai kata manusia setelah kita minta kepada Allah manusia memberi, itu adalah sebatas sebab manusia itu. Yang menjadikan dia memberi itu siapa? Kemudian disebut oleh para ulama kita faedahnya, meskipun dalam hal manusia mampu memberi, kita tetap minta kepada Allah. Manfaatnya apa? Allah akan bantu, Allah berikan kita dengan sebab yang kita ketahui atau dengan sebab yang tidak kita ketahui. Contoh sekarang, tidak ada beras di rumah, ya Allah, saya belum makan, anak istri belum makan, berilah kami beras. Mungkin baru keluar kita kok datang, nah ini jatah ini. Tapi sebabnya kita tidak tahu. Itu faedahnya kalau minta kepada Allah. Tapi kalau tidak minta kepada Allah, pinjam aja sama tetangga dulu atau cari keluarga dulu. Sampai sana, tidak ada beras di rumah ini. Mungkin dia akan mengatakan berasnya segudang lah, sudah laku ini kan ya. Bisa seperti itu. Maka itu pentingnya faedah hadis, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta, minta kepada Allah, kalau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Karena apa? Kalau kita minta kepada Allah segala-galanya, kita akan diberikan jalan dengan sebab yang tidak kita ketahui maupun sebab yang kita ketahui. Kalau minta kepada makhluk meskipun dia mampu, ini menunjukkan kurangnya tauhid kita berdasarkan hadis yang tadi. Karena Nabi mengatakan idza sa'alta umum, minta apa saja. Kalau yang manusia tidak mampu minta sehat, minta apa, minta panjang umur, ya jelas enggak boleh kepada makhluk. Ini harta yang boleh minta dulu kepada Allah. Dan manusia memberi, ketahui dia sebatas sebab, bukan dia memberi. Dia sebab saja. Sebab Allah menjadikan dia untuk memberikan kita. Dan Allah pula yang menjadikan dia tidak akan memberi. Baik. Jadi yang menyekutukan Allah dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, patuh tunduk kepada selain Allah, meminta kepada Allah seperti meminta kepada makhluk seperti minta kepada Allah, cintanya kepada makhluk itu seperti cintanya kepada Allah, berharapnya kepada makhluk seperti berharapnya kepada Allah, takutnya kepada makhluk seperti takutnya kepada Allah, tunduknya kepada makhluk seperti tunduknya kepada Allah. Barang siapa yang berbuat seperti ini, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dikatakan syirik besar yang telah dilarang oleh Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah hanya kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syirik besar ini syirik paling kotor, paling jelek. Syirik paling mungkar. Dosa besar paling besar di sisi Allah. Allah tidak terima dari pelakunya amalan soleh apapun. Dan Allah tidak akan ampuni dosa tersebut kalau mati membawanya, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni selain dari dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Inilah dia syirik akbar ini, kalau mati di atasnya termasuk penduduk neraka, kekal di dalam neraka. Nabi sebut dalam riwayat Bukhari Muslim, siapa yang mati dalam keadaan meminta kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, mati, dia masuk surga. Siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mati, maka dia masuk neraka. Ulangin, siapa yang bertemu dengan Allah hatinya mati dalam keadaan tidak syirik, surga. Siapa yang mati dalam keadaan syirik, neraka. Maka seorang manusia, janganlah dia beribadah di samping kepada Allah, kepada makhluk. Di samping dia minta kepada Allah, kepada makhluk. Jangan dia patuh kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-63, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah, dengan tauhid itu dan larangan syirik itu, aku diperintah dan saya termasuk orang-orang yang berserah kepada-Nya. Inilah ikhwan fiddin, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang bisa kita ambil setelah asmaul sifat dan hikmah Allah mengutus rasul, yaitu mengajak kepada tauhid, mencegah dari syirik, dan inilah dia pembagian syirik tersebut dan bagaimana bahayanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jawabkan kita dan anak keturunan kita. Maka para nabi begitu meninggal, apa katanya? Madza ta'buduna mim ba'd? Apa yang kalian akan ibadahi setelahku? Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim Ismail. Ya. Yaqub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi setelah meninggal? Anak-anaknya mengatakan apa? Kami akan menyembah Rabb, Tuhan, dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, dan seterusnya. Seperti itulah kita. Ibrahim saja takut dia syirik, takut anaknya syirik, maka dia mengatakan wa junubni wa bani na'budul asnam. Ya Allah jauhkanlah aku, ya Allah jauhkanlah keturunanku dari beribadah kepada patung-patung itu. Demikian kajian kita sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas tauhid. Sebagaimana Nabi Yusuf minta kepada Allah diwafatkan di atas tauhid. Apa katanya? Tawaffani muslima. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan bertauhid. Kalau seorang Nabi saja ingin diwafatkan dalam keadaan tauhid, apalagi kita. Tidak ada jaminan bagi kita untuk selamat sampai akhir hayat, tidak ada. Kalau para Nabi takut, tawaffani muslima walhiqni bis-salihin. Ya Allah, matikan aku, wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Maka kita pun demikian, kita terus semangat dalam ibadah, semangat, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menegakkan tauhid ini bagi diri kita, keluarga kita, terlebih di zaman yang dari berbagai macam sisi orang menyerang keyakinan dan akidah kita. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.